Dia tidak ilmu, entah ada keperluan sehingga dia duduk, entah ada apa, tujuan utamanya bukan ilmu, namun ada keperluan, duduk di tengah-tengah mereka, daripada keperluan-keperluan dunia yang bukan keperluan ilmu. Jawaban Allah, haulai qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka adalah kaum, siapa penduduk bersama mereka tidak akan celaka, maka tetap mendapatkan bahagian daripada ampunan Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun duduknya tidak disengaja. Mungkin ada orang yang sengaja pergi ke masjid untuk istirahat saja antara maghrib dan isya. Ternyata orang duduk di majelis ilmu, maka dia duduk-duduk saja di situ, mendengar-dengarkan, tak ada niat utama. Seperti itu misalnya. Atau ada orang yang dia cari, kemudian orang yang dicari itu menyuruh datang ke masjid maghrib. Sesampainya di masjid dia katakan, duduk di sini kita selesaikan masalah kita habis isya. Akhirnya dia duduk, tujuannya bukanlah ilmu. Orang-orang seperti ini dikatakan oleh malaikat, ada orang duduk di hajah. Ada orang duduk bukan untuk ilmu, tapi karena suatu hajat. Mungkin ya seperti itu maknanya, diantara bahwa ada orang duduk tujuannya bukan ilmu, tapi tujuannya hajat. Dari hajat yang diridhoi tentunya, bukan hajat yang maksiat. Maka juga mereka mendapatkan ampunan daripada Allah tabaraka wa ta'ala, karena mereka duduk bersama orang-orang yang baik, duduk bersama orang-orang yang saleh, dan orang yang di samping ahli ilmu kecipratan barakahnya ilmu. Wallahu ta'ala ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali kita bersama sumber ilmu, yaitu hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pensyarah Al-Quran. Sunnah, hadis Rasulullah sallam adalah pensyarah Al-Quran untuk menjabarkan sesuatu yang bersifat global di dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman, aqimus shalah, dirikan salat, maka sunnah menjabarkan bagaimana cara mendirikan sholat, mulai dari syaratnya, syarat sahnya, bagaimana pelaksanaannya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, yang penjabarannya itu tidak akan ada di dalam Al-Quran kecuali sedikit. Demikian juga dengan zakat, demikian juga dengan haji, ya. Maka sunnah adalah syarah daripada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, orang yang ingin belajar Al-Quran wajib belajar syarahnya. Dan dianggap kesombongan orang yang tidak mau mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak mempelajari hadis Nabi SAW akan sesat, dan itu pasti. Oleh karena itu, umat Islam harus tahu bahwa sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang menerangkan secara global, secara terperinci, apa yang disampaikan Allah secara global di dalam Al-Quran. Nah, bab kita pada malam hari ini adalah babun nahyi an kasratil masail min ghairi hajah wan nahyi an man'in wahat wa huwa al-imtina' min ada'in lazimahu wa talabi ma la yastahiqquh. Bab larangan dari banyak-banyak bertanya tanpa hajat, dan larangan dari mana' wahad. Mana' artinya menghalangi, had artinya berikan saya. Menghalangi dan berikan saya, apa maksudnya? Disyarah oleh lafaz berikutnya, maknanya wa huwal imtina', maksud man'in wahad adalah menghalang-halangi min ada'i haqqin lazimahu, dari memberikan kewajiban yang telah lazim untuk dia kerjakan, tak mau memberikan. Aw talabi ma la yastahiqquh. Wahad, berikan saya, artinya meminta apa yang dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Jangan lupa ikhwani fiddin wa akhwati fiddin, al-hadirin wal hadirat, para pemirsa, kita berada di dalam bab kitabul qadha, bahasan qadha yang berhubungan dengan keputusan pengadilan. Keputusan apa? Pengadilan. Jangan lupa, bab kita atau kitab besarnya adalah kitabul qadha, yang berhubungan dengan urusan mahkamah, di mana qadha apabila telah diputuskan oleh hakim, oleh qadhi, maka apa yang diputuskan qadhi harus dikerjakan seperti yang dia putuskan. Sehingga keputusan qadhi bersifat lazim, wajib dikerjakan. Ketika dua orang yang berseteru tentang kepemilikan suatu benda, katakanlah tanah, katakanlah rumah, katakanlah mobil, lalu kedua-duanya sepakat menghadap qadhi, lalu qadhi mendengarkan dari mereka berdua argumentasi dan membaca keterangan argumentasi, dan apabila qadhi membutuhkan para saksi, didatangkan para saksi, setelah mendengarkan semuanya secara total, qadhi membuat keputusan bahwa mobil, tanah, rumah milik si A, bukan milik si B. Artinya keputusan qadhi itulah yang wajib dilaksanakan. B secara legowo harus menyerahkan mobil yang dia anggap milik dia kepada si A, karena itu adalah keputusan qadhi. Ini yang maksudnya adalah lazim, harus dikerjakan, sehingga menjadi solusi pertengkaran. Solusi pertengkaran adalah adanya keputusan akhir, siapa milik siapa, apa milik siapa. Difahami? Jadi bab ini adalah bab di dalam masalah itu. Jangan lupa kita bab besarnya, kitab besarnya Kitabul Aqdiyah, Kitabul Qadha. Sehingga materi ini tetap terkait dengan pola bahasan. 6. Larangan untuk banyak bertanya dan larangan man'in wa hajj. Man'in menghalangi, hajj berikan saya. Larangan untuk menghalang-halangi sesuatu yang sudah diputuskan harus diberikan kepada lawan. Dan larangan untuk meminta sesuatu yang diputuskan bukan hak milik kita. Maka ketika keputusan qadhi sudah datang bahwa ini milik si A, si B harus serahkan. Ketika datang telah keputusan qadhi, ini milik si B, si A harus serahkan. Dia tidak mengatakan ini punya saya. Kalimat punya saya sudah habis sebelum menghadap ke majelis qadha. Bisa difahami? Namun ketika majelis qadha sudah terjadi dan sudah dibuatkan keputusan, itu milik si A, si B harus serahkan. Dan hatinya harus ikhlas menyerahkan benda yang awalnya dia klaim milik dia. Sebagaimana A juga mengklaim itu milik dia. Nah, maka ketika keputusan sudah ada, tidak boleh menghalang-halangi sesuatu yang bukan milik kita, yang bukan milik kita. Dan tidak boleh meminta sesuatu yang bukan milik kita. Ini maksud daripada man'in wa hajj. Mari kita baca hadisnya. Hadisnya adalah riwayat daripada perkataan berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa rahimahullahu wa rahimallahu jami'a ulama'il ummah wa haddatsana Zuhair ibn Harb qala haddatsana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu wa ardhah, sahibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, sesungguhnya Allah ridha terhadap kalian 3 perkara dan benci dari kalian 3 perkara. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Maka ia ridha untuk kalian adalah kalian beribadah hanya kepadanya saja dan jangan berbuat syirik sesuatu apapun dengannya. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Dan hendaklah kalian berpegang teguh di tali Allah semuanya. Ini yang kedua yang diridhoi. Wala tatafarraqu. Dan jangan kalian berpecah-pecah. Jangan kalian berkelompok-kelompok. Ini yang ketiga, yang diridhoi oleh Allah dari para hamba. Wa yakrahu lakum, dan ia benci dari kalian, qila wa qala, kabar-kabar burung. Kabar-kabar burung, bahasa kita terjemahannya kabar-kabar burung, kabar yang tidak jelas. Kalimat yang diucapkan namun tak jelas siapa yang mengucapkannya. Beredar. Qila wa qala, kata orang, kata orang, kata orang, katanya, katanya, katanya. Si Anu katanya mengatakan, si Anu katanya mengatakan. Ditanya ke si Anu, enggak, saya enggak mengatakan katanya. Bahkan si Anu yang mengatakan. Enggak boleh. Allah tidak suka itu. Wa kathratu su'al. Dan yang Allah benci daripada kalian adalah banyak-banyak bertanya. Dan yang Allah benci berikutnya, wa idha'atul mal. Yang Allah benci berikutnya adalah menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Langkawi, satu sanad, pindah ke sanad berikutnya. Hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah azza wa jal harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat." Sesungguhnya Allah azza wa jal mengharamkan untuk kalian durhaka kepada ibu dan membunuh anak-anak wanita yang masih kecil, dan man'an wahat, Allah mengharamkan man'an wahat. Ini yang kita bahas tadi di dalam judul, maka kita sengaja bacakan hadisnya karena man'an wahat di hadis pertama tidak ada. Wa kariha lakum tsalatsan, Allah benci dari kalian tiga perkara, qila wa qal, kabar-kabar burung, wa kasratus su'al, banyak bertanya, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Baik, maksudnya ana bacakan sanad yang kedua karena man'an wahad tidak ada di dalam sanad yang pertama, padahal ada di dalam judul. Nah, inna Allah yardha lakum tsalatsan wa yakrahu lakum tsalatsan, Allah meridhoi dari kalian tiga perkara dan Allah benci daripada kalian tiga perkara. Ya akhi, ketahuilah bahwa beragama itu hanya mengetahui dua hal. Apakah ini diridhoi atau dibenci? Itulah agama. Agama ini enggak berat. Karena pertanyaannya hanya dua. Apakah ini diridhoi atau ini dibenci? Itulah agama. Tak ada lain daripada itu. Bisa difahami? Kalau orang ingin bertanya, agama itu berat ya? Enggak, hanya dua pertanyaan. Apakah ini diridhoi atau dibenci? Habis. Tak ada lain daripada itu. Maka setiap orang yang akan beragama, tanyakan pertanyaan ini. Apakah ini hal diridhoi oleh Allah atau hal yang dicintai oleh Allah? Kalau diridhoi, kerjakan. Kalau dicintai, kalau diridhoi dan dicintai, kerjakan. Kalau dibenci, mundur. Kalau kita ingin membuat ilustrasi, jalan yang diridhoi jalan kanan, jalan yang dibenci jalan kiri. Kita bertanya, ini jalan kanan atau jalan kiri? Kalau jalan kanan, jalan. Kalau jalan kiri, mundur. Hanya itu agama. Agama dua saja. Karena agama kita hanya ada dua bab. Bab perintah, bab larangan. Ada agama selain itu? Enggak ada. Izinkan, tidak diizinkan. Boleh, tidak boleh. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Jalan Rasul, jalan syaitan. Tak ada lagi, habis. Nah, kalian lihat di dalam hadis ini, Nabi mengatakan Allah ridho kepada kalian ini, tidak ridho ini. Udah, habis. Itulah agama. Ada yang diridhoi dan ada yang dibenci. Perintah terhadap yang diridhoi, kerjakan. dan perintah terhadap yang tidak diridhoi dan dibenci, tinggalkan. Kalau kita ingin persingkat, agama ini hanya maju mundur. Disuruh kita maju-maju, disuruh kita mundur-mundur. Ketika itu adalah perintah, berarti disuruh apa? Maju. Ketika itu larangan, disuruh mundur. Itulah agama. Jadi orang mengatakan agama itu rumit sekali. Siapa yang bilang rumit? Anda hanya perlu tahu apakah ini diperintah atau dilarang. Anda hanya perlu tahu apakah ini diizinkan atau tidak diizinkan. Habis. Itulah agama. Maka lihat di dalam hadis ini, Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam berbicara hal yang diridhoi. Perintah untuk kerjakan. Perintah untuk maju. Hal yang dibenci, perintah untuk berhenti atau mundur. Jangan kerjakan. Kata Nabi SAW, Inna Allah yardha lakum thalathan, wa yakrahu lakum thalathan. Allah ridho dari kalian tiga perkara. Dan Allah benci daripada kalian tiga perkara. Kalimat makruh berasal dari kata-kata sesuatu yang dibenci. Dan jangan pahami bahwa seluruh yang sifat kalimat makruh di dalam nas syariat itu artinya makruh dalam istilah kita sekarang. Jangan pahami itu. Selihat-selihat terlihat kata-kata kariha dari kata-kata makruh, lalu difahami berarti hukumnya makruh. Makruh kemudian difahami dalam konsep fikih makruh yang tersebar luas. Apa itu makruh? Ma la yu'aqabu fa'iluh, ma la yu'aqabu fa'iluh, wa la yuthabu tarikuh. Ma la yu'aqabu fa'iluh wa yuthabu makruh adalah ma yuthabu tarikuh wa la yu'aqabu fa'iluh. Orang yang meninggalkannya dapat pahala, orang yang mengerjakannya tak dihukum. Orang yang meninggalkannya dapat pahala, orang yang meninggalkannya dapat pahala, dan orang yang mengerjakannya tak dihukum. Makruh. Lawan daripada sunnah. Ma yuthabu fa'iluh wa la yu'aqabu tarikuh. Nah, jadi jangan fahami kalimat makruh di dalam hadis dan kalimat makruh di dalam nas Al-Qur'an lalu difahami dengan istilah ulama terakhir, ulama mutaakhirin, bahwa makruh maksudnya adalah sesuatu yang bila dikerjakan tidak berdosa, bila ditinggalkan berpahala. Bukan itu maksudnya. Makruh sesuatu yang dibenci, maknanya tidak disukai. Jatuhnya bisa haram, bisa makruh seperti antum inginkan. Kenapa? Karena kalimat makruh dalam istilah yang tadi, sesuatu yang dikerjakan tidak membuat pelakunya berdosa, kalau ditinggalkan berpahala, ini istilah belakangan. Yang istilah dengan pemahaman itu tidak ada di zaman Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan nas-nas syariat dihukumi dengan istilah ilmiah belakangan. Nah, maka makruh maknanya bisa dosa. Kita lihat makruh yang ada di dalam hadis ini, yang pertama kali syirik, dosa terbesar di permukaan bumi. Nenek moyangnya dosa. Berarti ini haram. Bukan bahasan makruh seperti kalimat yang mungkin bisa difahami salah bahwa maknanya adalah makruh, yaitu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Inna Allah yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Allah ridho dari kalian tiga perkara. Berarti Allah perintahkan tiga perkara. Dan Allah larang kalian tiga perkara. Apa yang Allah ridho dari kalian? Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan, yang ridho, ya Allah ridho dari kalian adalah beribadahlah hanya kepadanya saja dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini dia tauhid. Yang Allah ridhoi dari hambanya adalah tauhid. Esakan dia dan jauhkan persekutuan darinya. Jadikan dia satu-satunya dan jangan ada tandingan untuk dirinya. Ahad lam yakun lahu kufuan ahad. Allah ahad dan lam yakun lahu kufuan ahad. Allah esa satu-satunya dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Ahad makna tauhid, mengesakan Allah dalam amalan kita hanya dia ahad, dia satu-satunya, kepadanya satu-satunya. Lam yakun lahu kufuan ahad, larangan dari perbuatan syirik. Jangan samakan antara Allah dengan sesuatu apapun, karena tak ada yang sama antara Allah dan sesuatu selain dia. Oleh karena itu surat Qul huwallahu ahad disebut surat al-ikhlas, karena dia mengikhlaskan agama hanya untuk Allah satu-satunya, sekaligus menjauhkan diri dari seluruh menyamakan Allah dengan sesuatu. Nah, ini yang Allah ridhoi daripada kalian yang pertama kali. Beribadahlah hanya kepadanya dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu. Inilah dia tauhid. Tauhid baru sempurna kalau dua poin didapatkan kedua-duanya. Apa dua poin itu? Poin pertama, ibadati Allah saja. Apa poin kedua? Jauhi peribadatan kepada selain Allah. Dan ini dua rukun tauhid. Ini dua rukun tauhid. Beribadah kepada Allah satu-satunya. Tinggalkan ibadah kepada selain Allah, siapapun dan apapun. Dua-duanya harus terwujud. Adapun orang yang beribadah kepada Allah, namun dia juga beribadah kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang tidak bertauhid. Karena salah satu daripada rukun tauhidnya hilang. Dan rukun apabila hilang, hilang sesuatu. Oleh karena itu orang yang sholat kemudian menyembelih untuk selain Allah, hilang tauhidnya. Orang yang meminta rezeki kepada Allah namun meminta rezeki juga kepada dukun, hilang tauhidnya. Orang yang minta kepada Allah disembuhkan penyakit sekaligus minta sembuhan penyakit juga kepada benda, maka hilang tauhidnya. Bil munasabah, karena sudah tersebutkan dengan lisan dan teringat dengan memori dalam waktu yang tidak lama ini, hitungan beberapa hari yang lalu, ana mendengarkan fatwa dari Syekh dalam rekaman di kajian dari Syekh Saleh Al-Utsaimi, salah seorang ulama di kota Riyadh. Beliau mengatakan bahwa batu-batu yang difahami, yang diyakini batu untuk sehat, yang ditempelkan dalam bentuk kalung, ditempelkan dalam bentuk gelang di tangan, yang diyakini membawa kesehatan, setelah dipelajari secara ilmiah tidak terbukti manfaatnya untuk itu, maka harus dijauhi. Kalau kita sudah sampai kepada kita ilmu itu bahwa ternyata manfaatnya yang digembar-gemborkan nihil dan itu hanya hoax, maka harus dijauhi batu itu dari tangan, supaya tidak ada di dalam hati pengagungan kepada batu. Dan kalau kemudian kita sudah tahu itu tidak ada manfaat kesehatan, masih kita kerjakan dengan harapan batu itu punya manfaat, ini jatuh kepada tangkal dan jimat dan bisa berbuah syirik kecil. Ini ana sampaikan karena sudah banyak yang bertanya tentang kalung kesehatan atau gelang kesehatan yang berasal dari batu-batu khusus yang katanya bisa membuat peredaran darah dan semacamnya, bahkan dijual dengan cara diiklankan di TV-TV, membuat orang membeli dengan harga jutaan, yang katanya punya manfaat ini, darah ini, peredaran darah itu dan semacamnya, membuang ini, membuang itu, melonggarkan yang sempit-sempit di dalam peredaran darah. Dan setelah kata beliau dipelajari oleh atibba mutakhasisin, para dokter-dokter, para ahli mempelajarinya bahwa itu hoax, itu tidak benar sama sekali. Kalau kita sudah tahu itu tidak benar, maka itu artinya batu itu dan batu yang ada di pinggir jalan sama. Tidak ada bedanya. Dan tidak boleh diyakini dia punya manfaat. Tidak boleh diyakini dia punya manfaat. Kalau sudah tahu kita itu ternyata secara ilmiah tidak. Ana dulu ketika ditanyakan masalah itu, ana selalu mengatakan bahwa kalau antum membelinya karena iklan, ada dua kemungkinan. Iklannya benar dan antum dapat manfaat. Iklannya salah, berarti antum korban iklan. Dan sekarang ternyata tidak benar. Pertama, antum korban iklan. Namun kemudian ana mendengar fatwa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam rekaman tentang kitab Tauhid yang beliau syarahkan. Kemudian di dalamnya ada manfaat ilmiah yang bisa kita ambil, bahwa para ilmuwan di Saudi, para dokter, para tim ahli kesehatan telah membuat riset ilmiah di di laboratorium, dan tidak terbukti apa yang mereka katakan, bahwa batu ini punya manfaat ini untuk umat ini. Kalau tidak ada bukti yang benar, maka tidak ada bedanya antara batu itu dan yang lainnya, maka tidak boleh diyakini. Nah, ini yang pertama. Yang Allah ridhoi dari kalian adalah beribadahlah kepada Allah satu-satunya dan jangan sekutukan dia. Tauhid. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Bersatu, bersatu padu, berpegang teguh bersama-sama. Berpegang teguh dengan tali Allah satu-satunya. Satu-satunya tali Allah semuanya adalah Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Waqtasimu bihablillahi jami'an." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Apabila kita membaca ayat ini dan tafsirnya di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, akan dibawakan beberapa pendapat ulama. Apa itu tali Allah? Tali yang kita disuruh berpegang teguh di atasnya. Ada yang mengatakan tauhid. Ulama tafsir mengatakan bahwa maknanya adalah tauhid. Ada yang mengatakan tali Allah maksudnya Al-Qur'an. Ada yang mengatakan tali Allah maksudnya hadis, sunnah. Ada yang tali Allah mengatakan maksudnya adalah Islam. Ada yang mengatakan maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan semuanya benar. Semuanya benar. Karena Islam adalah tauhid. Dan tauhid adalah apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah apa yang disyarah oleh sunnah, dan yang mensyarahnya adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah tafsir tanawwu', la tafsir tadad. Ini adalah tafsir yang beraneka ragam namun satu, satu bahasan, tidak saling bertabrakan. Bukan tafsir tadad yang satu dan yang lainnya saling bertabrakan. Islam adalah sunnah, sunnah adalah apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tauhid adalah isi yang paling penting dari semuanya, bahkan harus menghiasi semuanya, ya. Dan dia adalah sumber utamanya adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maka ini bukanlah sesuatu yang bertabrakan. Apa Ibnu Katsir, semuanya semuanya benar. Maka tali Allah kita harus berpegang dengan Islam, berpegang teguh di atas tauhid bersama-sama, berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh di atas agama Islam itu sendiri, yang penamaannya lebih lazim dan lebih luas dan lebih familiar. Padahal Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Tak ada beda sedikit pun. Karena Islam adalah apa yang diajarkan Nabi, dan Nabi SAW sahibu sunnah, dialah pemilik sunnah itu. Maka tidak ada beda antara Islam dan sunnah dengan Islam. Nah, ini yang kedua yang Allah ridhoi dari para hamba. Yang ketiga, wala tatafarraqu. Jangan kalian berpecah-pecah. Jangan kalian berkelompok-kelompok. Itu diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari hamba. Menjadi umat yang satu. Menjadi umat yang kompak-kompak. Menjadi umat yang saling membahu-membahu. Saling bergandengan tangan. Mengamalkan apa yang dikatakan Nabi SAW. Bahwa umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Berbeda-beda namun satu. Berbeda-beda namun satu. Namun. Sehingga ketika ada sesuatu yang sakit, yang lain ikutan merasakan sakit. Ya, mathalu al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thal jasadil wahid. Orang mukmin dalam hubungan sesama mereka, kasih sayang sesama mereka, dalam bahu-membahu sesama mereka, dalam cinta kasih sesama mereka, bagikan satu jasad. ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang kepala, ada yang bahu, ada yang pundak, ada yang darah. Namun satu, kesatuan. Jasad yang satu. Dalam riwayat lain, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan bangunan. Satu sama lainnya saling mengokohkan. Maka Nabi membuat permisalan mukmin itu bagaikan satu jasad atau bagaikan satu bangunan. Jangan semuanya mau berperan sebagai tiang penonggak utama. Jangan semuanya mau berperan sebagai lantai. Jangan semua mau berperan sebagai atap. Jangan semua mau berperan sebagai jendela, sebagai pintu. Masing-masing berada pada perannya masing-masing. Dan saling kuat menguatkan, butuh membutuhkan. Kalau tidak, bangunan tidak jadi. Bisa dipahami? Nah, jendela butuh dinding. Dinding butuh pintu. Dinding butuh tiang. Dan semuanya membutuhkan atap. Atap juga membutuhkan dinding. Saling membutuhkan, tak ada yang. Oleh karena itu tak boleh kita mengatakan hanya saya yang berjasa. Anda tidak ada tanpa saudara Anda. Sebagaimana saudara Anda punya jasa terhadap Anda, Anda pun punya jasa terhadap saudara Anda. Insyaallah ta'ala. Maka tidak boleh ada yang disepelekan, diremehkan. Dan tidak boleh ada yang membusungkan dada tanpa yang lainnya. Menganggap hanya dia saja yang lainnya tidak. Ini mukmin, mereka saling satu. Saling satu menyatu. Katakanlah sebuah masjid yang disiarkan di atasnya agama Allah tabaraka wa taala. Tak ada yang berhak mengatakan saya yang berjasa karena saya ketua. Ketua tanpa cleaning service bisa apa ketua? Ketua tanpa security yang jaga keamanan akan amankah masjid itu? Ketua tanpa ustaz yang mengisi kajian, ada apa dia? Ketua tanpa bidang-bidang yang mengurus ini, mengurus itu, apa yang bisa dilakukan Pak Ketua? Jadi tidak boleh kita itu mengatakan saya dan saya. Orang yang selalu mengatakan saya, hanya saya, itu guru besarnya bernama Iblis. Guru besarnya bernama Iblis. Dan itu yang Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Iblis berkata kepada Allah dengan penuh sombong, saya lebih baik daripada Adam. Maka hilangkan saya itu. Hilangkan saya itu. Kita tidak ada siapa-siapa tanpa saudara-saudara kita. Kita saling membutuhkan. Manusia Allah takdirkan fitrahnya adalah membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Seorang ulama di dalam awal kitabnya mengatakan, untuk sepotong roti saja, kita butuh tenaga banyak manusia. Kita butuh tenaga petani yang berkebun. Kita butuh tenaga orang yang membuat alat untuk bertani. Kita membutuh tenaga pedagang yang membelinya dan kemudian menjualnya di pasar. Dan kita butuh tenaga orang yang membelinya dari pasar lalu mengadonnya untuk menjadi roti. Dan kemudian kita butuh tenaga orang yang menjual roti ini di tokonya, baru kita dapat roti itu. Sahih? Itulah real kehidupan. Jadi tak mungkin kita katakan roti ini ada gara-gara saya. Kapan kamu bertaninya? Kapan kamu buat sendiri alat pertanian? Kapan kamu jual sendiri di pasar? Kapan kamu adon sendiri? Dan alat untuk membuat roti itu antum juga yang membuat. Dan antum juga mengambil ke perut bumi aluminiumnya. Kapan? Maka jangan sombong. Kita ditopang oleh banyak tenaga manusia. Yang harus kita berterima kasih kepada mereka dan tidak boleh sepelekan. Sekecil apapun. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat kehilangan seorang wanita. Yang wanita itu rajin menyapu masjid. Dan wanita ini wafat di malam hari. Radhiyallahu anha wa arda. Karena wafat di malam hari, para sahabat sungkan membangunkan Rasul. Dan sungkan untuk mengganggu istirahat Rasul. Karena mereka tahu Rasul sudah istirahat. Maka mereka sholatkan dan mereka kuburkan. Rasul tidak tahu. Gerangan kalau yang wafat Abu Bakar. Afwan ya. Kalau yang wafat malam itu Abu Bakar. Gerangan sahabat memberitahu Nabi tidak? Memberitahu. Kenapa? Abu Bakar yang wafat. Yang wafat Umar. Yang wafat Hamzah. Karena orang besar wafat, Nabi dibangunkan. Intinya ada semacam perlakuan tidak sama. Lalu dimakamkan saja di malam hari. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan ini pelajaran berharga bagi kita. Bahwa walaupun hanya menyapu masjid, hargai itu sebagai orang yang berjasa terhadap rumah Allah. Dan tidak semua orang punya kelapangan waktu untuk menyapu masjid tanpa dibayar sedikit pun. Dan tidak semua orang punya rela, mungkin dia rela menyapu sekali dua kali, 10 kali 31 ikhlasnya hilang. Ketika Nabi kehilangan sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, mana wanita yang rajin menyapu masjid? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia wafat di malam hari dan kami sungkan membangunkan Anda, lalu kami sholatkan dan kami kuburkan. Apa yang dikatakan Rasul? Tunjukkan kepada aku mana kuburnya. Lalu Nabi pergi ke kubur itu dan sholat. Lihat bagaimana penghargaan Nabi kita tercinta kepada orang yang mungkin dikatakan melakukan aksi remeh, hanya menyapu masjid. Namun Nabi tidak menjadikan itu suatu hal yang dianggap remeh, saudaraku. Itu hal besar yang dia kerjakan. Nah, jadi kita tidak bisa menikmati kajian kita sekarang kalau tidak ada yang rajin nyapu masjid kita ini. Kalau tak ada yang rajin membentangkan karpet, mencucinya. Maka semua itu harus dihargai dan masing-masing memiliki peran. Dan suatu nasihat besar yang saya dapatkan dari salah seorang ulama langsung dari lisan beliau tentang kajian dan ramainya orang yang kajian. Beliau berkata, seorang dai tak bisa mengatakan bahwa lihatlah dakwah ini ramai karena saya berikan pengajian, enggak boleh. Karena dia tanpa adanya saudaranya yang mensupport dia dengan dana, enggak bisa apa-apa. Juga ada artinya kalau orang gak datang, walaupun dia buat bagus-bagus, dibuat ceramah bagus-bagus, orang malas datang, gak juga ada. Jadi yang berharta dan ustadznya butuh orang yang datang, kalau tidak perannya juga tidak ada. Dan orang yang datang pun tak ada ustadznya, tak ada yang punya harta, gak jalan juga. Jadi saling kuat menguatkan. Di balik semua itu, orang yang berharta, seorang guru yang berilmu, dan mad'u yang akan datang, semuanya membutuhkan Allah. Semuanya membutuhkan Allah. Ini nasihat yang luar biasa, berharga, tentang jangan kita merasa diri kita yang berjasa. Yang berjasa itu kepada kita adalah Allah. Dia yang menggerakkan hati Anda untuk berdakwah. Dia yang menggerakkan hati pengusaha untuk mensupport dakwah Anda dengan harta. Dan dia yang menggerakkan hati jamaah untuk hadir di tempat itu. Kalau tidak, tidak ada apa-apa. Wallahu ta'ala amin, nasihat yang luar biasa. Maka jangan berpecah belah. Orang kalau sudah merasa saya saja yang paling di situ, saya yang berjasa di situ, habis. Orang akan tinggalkan. Semua berjasa. Ya. Syekh Abdul Aziz Sadhan mengatakan, kullukum fi dharrah. Semua kalian ada pada peran yang terpenting dalam agama Islam, namun pada posisinya masing-masing. Wa yakrahu lakum qila wa qal. Dan Allah tidak suka dari kalian qila wa qal, katanya, dikatakan begini, katanya begitu, enggak boleh. Allah enggak suka itu. Dan subhanallah, ini yang sekarang sedang marak-maraknya, disebut dengan sebuah istilah viral. Viral itu katanya, tah iya tah tidak, pokoknya katanya. Subhanallah. Sampai terjadi pembohongan dalam berita yang ingin diviralkan supaya banyak orang dengar. Subhanallah. Zaman kita sekarang zaman qila wa qala. Zaman qila wa qala. Padahal itu tidak disukai oleh Allah. Itu dibenci oleh Allah. Kabar-kabar burung itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang memanfaatkannya hanyalah orang-orang munafikin. Mereka yang menyebar isu tentang ini, tentang itu, tentang rumah tangga Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditanya tak tahu siapa orangnya. Beredar isu, beredar berita, namun tak tahu siapa yang mengucapkannya. Naam. Wa kathratus su'al, Allah benci daripada kalian banyak bertanya. Banyak bertanya maksudnya adalah banyak bertanya bukan untuk diamalkan. Banyak bertanya bukan untuk ilmu yang bermanfaat. Di sini Allah mengajarkan dan Rasul mengajarkan kita adab bertanya. Bertanya adalah di saat diperlukan. Dan pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang mengundang amal. Pertanyaan yang kalau ditanyakan dijawab untuk diamalkan, itu sebaik-baik pertanyaan. Adapun sekedar bertanya dan bahkan memperbanyak tanya, tak boleh. Di dalam Al-Quran, di awal-awal juz pertama, di pertengahan juz pertama daripada surah Al-Baqarah, pertanyaan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa yang banyak-banyak bertanya itu. Dan dikisahkan sebagai redaksi tercela, banyak bertanya. Nabi Adam, Nabi Musa mengatakan Allah menyuruh kalian sembelih seekor sapi. Mereka bertanya, sapi yang mana? Tunjukkan yang mana? Lalu tanya Rabbmu, yang mana sapi yang mau? Sapi banyak, yang mana? Ketika sudah disuruh sembelih sapi, sapi manapun yang mereka sembelih, sembelihlah. Artinya enggak sembelih sapi juga artinya. Lalu ditanya, sapi yang mana? Lalu datang pertanyaan, datang pernyataan, sapi yang tidak muda, tidak tua, pertengahan. Datang pertanyaan lagi. Doakan kepada Rabbmu, tanya Rabbmu, warnanya apa? Ini banyak bertanya yang tercela dalam Al-Quran. Semakin rajin bertanya, semakin parah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran salah satu ada bertanya, la tas'alu an asya'a intub dalakum tasukum. Jangan tanya suatu pertanyaan yang sifatnya seperti ini. Jangan. Karena kalau dijawab nanti, makin parah kalian. Kalau sudah datang perintah, laksanakan. Kecuali memang tidak jelas, sehingga ingin ditanyakan yang bagaimana. Ini sudah jelas, sembelih seekor sapi. Sudah jelas perintahnya. Maka jangan bertanya, rajin bertanya yang seperti ini. Dan ini berbeda dengan orang yang rajin bertanya untuk menimba ilmu yang hak. Sehingga dia bertanya ke gurunya, ada sesuatu yang tidak jelas bagi saya, tolong jelaskan supaya saya paham. Ini apa maksudnya? Saya ingin mengerti apa maksudnya dengan baik dan benar. Tanya lagi kepada guru ini, lari kepada guru fikih, lari kepada guru ilmu hadis, lari kepada guru ilmu tajwid, bertanya ke sana sini untuk dia timba ilmunya, dia hafalkan. Ini lain lagi. Ini justru banyak bertanya yang baik. Ya. Nah. Di antara pertanyaan yang tidak boleh adalah sebenarnya kita tahu jawabannya, tapi kita sengaja bertanya ingin tahu guru ini tahu apa tidak. Dan sebagian murid punya sifat yang seperti ini. Kita tahu dia sudah tahu, namun dia tetap bertanya. Dia ingin tahu apakah guru saya tahu atau tidak apa yang saya tahu. Fala haula wala quwata illa billah. Enggak boleh. Pertanyaan seperti ini enggak boleh. Menguji-nguji enggak boleh. Ya. Dan Imam As-Sunani bersama Imam Ahmad dan bersama sahabat Imam Ahmad sebagai penutup ilmu hadis kalau tidak salah, Ishaq bin Rahuya atau Yahya bin Ma'in. Nah, Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Abdul Razak As-Sunani. Imam Ahmad bersama Yahya bin Ma'in sengaja safar ke Yaman ingin bertanya belajar ilmu hadis dari Abdul Razak As-Sunani. Dan ketika sampai di majlis Abdul Razak As-Sunani, Yahya bin Ma'in ingin menanyakan sebuah pertanyaan, pertanyaan ikhtibar, pertanyaan ujian. Apakah ini guru yang kita akan belajar ilmu hadis darinya benar-benar ahli ilmu hadis atau tidak? Maka dibuatkan pertanyaan dalam sanad yang ingin melihat kemampuan gurunya. Yahya bin Ma'in ingin tahu gurunya ini betul-betul layak untuk dijadikan guru atau tidak. Tapi pertanyaan seperti itu terlarang. Imam Ahmad mengatakan, wahai Yahya bin Ma'in, jangan. Karena saya tahu Imam Abdul Razak As-Sanani tidak suka dibegitukan. Dinasihati oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sahabatnya Yahya bin Ma'in, jangan kerjakan. Namun Yahya bin Ma'in tetap mengerjakannya. Rahimahullah wa rahimah jami'a ulama ilumah. Disebutkanlah kepada Imam Abdul Razak As-Sanani beberapa sanad yang dikacau-kacaukan, yang diaduk-aduk. Kemudian ditanyakan, bagaimana pendapat Anda tentang sanad ini, sanad ini, sanad ini. Imam Abdul Razak As-Sanani sedang duduk di sebuah tempat pelataran, duduk sebuah tempat yang beliau duduk di atasnya, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal dan satu orang sahabat mereka yang bukan penuntut ilmu. Kata Abdul Razak bin Abdul Razak As-Sanani mendengarkan pertanyaan itu, menunjuk kepada Imam Ahmad. Orang ini lebih warok daripada membuat pertanyaan seperti ini. Gak mungkin dia kerjakan. Ini orangnya warok. Yang ketiga, yang bukan penuntut ilmu, adapun ini lebih jahil daripada pertanyaan ini. Gak mungkin dia yang nanya. Ini pertanyaan dari kamu ini kayaknya. Sambil ditunjuk kepada Yahya bin Ma'in. Beliau berdiri, ambil tempat duduknya, dilemparkan kepada Ibnu Ma'in. Dan beliau masuk kamar, masuk rumah. Gak mau melanjutkan pertemuan itu. Jadi, hal-hal yang seperti ini, bagian yang tercela, tak boleh, yang dilarang. Jadi banyak bertanya, pertanyaan bagus gak ada masalah. Kadang-kadang akhi fiddin, banyak di kita dibuat pertanyaan. Pertanyaan yang tak bisa diamalkan. Contoh pertanyaan, Ustaz, kalau saya sampai ke bulan, kiblatnya kemana Ustaz? Subhanallah. Kalau saya sampai ke bulan, kiblatnya kemana di bulan ini? Pertanyaannya, kamu sampai ke bulannya kapan? Ada ustaz yang gak cerdas menjawab. Nanti kalau kamu sudah sampai di bulan, SMS saya jawab. Begitu. Jadi buat rekayasa sebuah kejadian, entah terjadi entah tidak, kemudian dibuatkan pertanyaan. Dan itu sering terjadi. Dan sering kita temukan di sebagian pertanyaan kamu. Sering gak boleh. Wa idha'atul mal. Yang ketiga adalah membuang-buang harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Menyia-nyiakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Mubazir, enggak boleh. Dan di riwayat berikutnya adalah yang Allah larang adalah uquqal ummat. Durhaka kepada ibu, maksudnya adalah kepada orang tua. Kemudian wawadal banat, membunuh anak-anak wanita. Kebiasaan orang-orang Quraisy dahulu, ketika lahir anak wanita perempuan, mereka pun malu punya anak perempuan, karena bagi mereka anak perempuan itu aib. Perempuan bagi orang Quraisy aib di tengah keluarganya. Antum pernah merasakan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang lalu bagaimana aibnya sebuah keluarga kalau ada anak gadisnya hamil di luar nikah? Kalau antum pernah merasakan itu, bayangkan orang Quraisy kalau lahir anak ternyata perempuan, seperti itu mereka. Rasa malunya besar. Anaknya ternyata yang lahir adalah perempuan. Mereka tetap berharap laki-laki. Dan Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an, "Wa isha wa idza busyira ahaduhum bil untha." Apabila mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan. Allah mengatakan itu kabar gembira sebenarnya. Namun apabila mereka diberikan kabar gembira itu, "Walla wajhu muswad," dan terlihat wajahnya menghitam karena marah. Memerah wajahnya dan menghitam. "Wa huwa kadhim," terlihat dia sedang menahan emosi. "Yatawara minal qaum," sembunyi-sembunyi dari pandangan kaum, menghilang-menghilang supaya tidak nampak, supaya orang tidak mengatakan kepadanya, lahir anak perempuan ya. Aib, malu. "Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih," dari buruknya berita yang dia dapatkan. Itu anggap berita buruk itu, dapat anak laki dan perempuan di masa Quraisy, di masa sebelum Islam. "Ya tawara minal qawmi min su'i ma busyurabih ayumsikuhu ala hunin am yadassuhu fit turab." Dia mulai berfikir, ayumsikuhu ala hun, apakah dia tetap pegang anaknya, maksudnya tetap rawat anaknya, ala hun, di tengah kehinaan, di tetap dia merasakan kehinaan, namun anak tetap dijaga, tetap dipelihara, dikasih makan. "Am yadassuhu fit turab," atau dia tanam saja di pasir. Mulai ayahnya berpikir, mana satu yang mau saya ambil? saya masukkan dia dalam pasir, saya kubur hidup-hidup, itu dia wa'dul banat. Atau saya rawat dia, saya jadikan anak saya, namun orang akan mencemooh saya. Pergi dia ke tempat perkumpulannya, loh anak perempuan ya, malu dia. Itu posisi perempuan dulu di zaman Quraisy. Sehingga sebagian mereka mengambil keputusan kubur saja hidup-hidup, hilang rasa malu. Namun itu adalah bagian daripada yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian wa man an wahat, tidak mau memberikan padahal harus diberikan. Wahat, ingin meminta padahal tidak berhak untuk mendapatkan. Maka itu tak boleh. Maka itu tidak boleh di dalam agama kita. Kalau sudah datang keputusan berikan, berikan. Berarti bukan hak kita. Kalau sudah datang keputusan bahwa itu bukan hak kita, jangan minta lagi. Jangan minta. Kewajiban yang harus kita tunaikan, tunaikan. Dan yang bukan hak kita, jangan minta. Walaupun kita pertama kali mengklaim bahwa itu adalah hak kita, ternyata di pengadilan diklaim bukan hak kita, berikan. Berikan. Walau dia sekarang kita miliki, lalu diklaim orang itu milik dia, dan di keputusan pengadilan bahwa itu milik dia, serahkan. Jangan halang-halangi. Karena apapun yang menjadi keputusan qadha pengadilan, maka itu yang harus dilaksanakan. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan setelah salat isya kita tidak lanjutkan. Dan semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa belajar ilmu agama dan senantiasa menghiasi diri dengan ilmu dan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.